السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمر: من ردته الطيرة من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wali Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibn Amr, man raddathu tiyaratu, siapa yang dihalangi oleh tiyarah dari hajat-hajatnya, dari keperluan-keperluannya, maka dia telah jatuh syirik. Perhatikan lafaz ini. Lafaz ini menjelaskan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis kemarin. Wa ma minna illa, tidaklah dari kami kecuali. Artinya tiyarah mungkin masuk di dalam hati kita. Mungkin masuk dalam pikiran kita. Bahkan hampir semua kita pernah dimasuki pikiran tersebut. Ini tanda sial, ini angka sial, ini tempat sial, dan seterusnya. Tetapi belum menjadi syirik. Sampai kapan? Hah? Kapan dia dosa? Kemarin sudah disinggung. Kapan menjadi dosa? Ma amboka auratka. Apa yang membuat kamu jadi berangkat, atau yang membuat kamu tidak jadi berangkat? Kalau sudah ada pengaruhnya pada perbuatan. Kalau masih dalam pikiran, kemudian dilawan dengan tawakal, gak ada masalah. Itu manusiawi. Manusiawi maknanya sebagai manusia, seringkali terbetik pikiran-pikiran begitu. Tetapi selama tidak menghalangimu, selama tidak membuat kamu jadi berangkat, maka berarti itu tidak menjadi perkara yang dosa. Menjadi dosa ketika raddathu, raddathu, ketika sudah menghalangi. Ketika sudah menghalangi. Man raddathu, man raddathu tiyaratu, ini dhammah sebagai fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kalau tiyarah sampai menghalangi dia, an hajatihi, dari hajat-hajatnya, man raddathu tiyaratu an hajatihi, baru dikatakan faqad asyrak, berarti dia telah berbuat syirik. Fakharaja minhu, maka keluar daripadanya orang yang masih terpikir saja, atau masih tiba-tiba terbersit di benaknya, tapi tidak mengganggu dia, tidak menjadikan dia batal berangkat, tidak menghalangi dia dari hajat-hajatnya, maka itu masih belum jatuh ke dalam kesyirikan. Potongan kedua dari hadis ini adalah bertanya tentang kafarah. Fama kafaratu dzalik? Apa tebusannya? Yani untuk menghadapinya, untuk melawannya, kau ucapkan: Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan enggak ada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada ilah kecuali kamu, engkau. Enggak ada kebaikan kecuali kebaikan engkau, enggak ada kesialan kecuali kesialan engkau yang kau takdirkan, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Disebutkan dalam syarahnya, hadzal hadits rawahu Ahmad kama qala al-musannif rahimahullah wa Tabrani an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berarti barakallahu fikum, disebut ibn Amr maksudnya Abdullah ibn Amr. Wa fi isnadihi ibn Lahiyah, di dalam sanadnya ada seseorang yang dijuluki dengan kunyah ibn Lahiyah. Wa baqiyatu rijalihi thiqat, adapun rawi-rawi yang lain thiqah terpercaya. Bagaimana dengan ibn Lahiyah? Ibn Lahiyah ini bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya dia meriwayatkan dari kitabnya, catatannya. Maka ketika catatannya terbakar, maka dia tidak hafal seperti penghafal-penghafal lainnya. Maka pada satu orang, tetapi ada dua keadaan. Pernah thiqah diterima riwayatnya, pernah tidak. Kapan? Qabla al-ikhtilaf qubilat riwayatuhu. Wa qabla al-ikhtilaf lam tuqbal riwayatuhu. Ikhtilaf itu macam-macam. Ikhtilaf itu rusak hafalannya. Yang tadinya ketika masih muda, masya Allah penghafal kuat, ketika sudah tua, maka hafalannya kurang dan sering salah. Maka yang ini dhaifnya, orangnya satu. Tapi ketika umur sekian masih diterima riwayatnya, ketika umur sekian tidak diterima riwayatnya. Itu ikhtilat fi akhiri umri. Ada jenis lainnya dari ikhtilat adalah yang tadinya meriwayatkan dari catatan, catatannya hilang. Atau catatannya terbakar. Atau lainnya. Maka inilah salah satu contohnya Ibn Lahiyah. Sehingga barakallahu fikum, kalau bisa dibuktikan riwayat itu sebelum ikhtilaf sahih. Kalau tidak bisa, kalau bisa dibuktikan bahwa riwayat itu setelah ikhtilaf dhaif. Kalau tidak, bagaimana? Dianggap dhaif. Karena tidak jelas apakah sebelum ikhtilaf ataupun setelah ikhtilaf. Apakah setelah catatannya hilang ataupun yang sebelum catatannya hilang. Wallahu a'lam. Sehingga barakallahu fiikum, yang mengganjal dalam riwayat ini adalah fi isnadihi Ibn Lahiyah. Walhamdulillah, hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya yang hasan dan sahih, yaitu abtiyarah syirk. Dan juga pada hadis yang sebelumnya yang lebih sahih lagi, bahkan sesuai dengan ayat. Ya, ini ketika bicara ta'iruhum indallah, itu dalam ayat bahwa kesialan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun ini ucapan orang biasa, bukan riwayat, maka kita akan katakan benar. Siapa yang terhalang oleh tiaroh, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Karena berarti dia menganggap ada aturan lain selain aturan syariat. Dan dia menganggap ada kesialan yang bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh benda-benda tadi. Taib. Man raddathu at-tiyaratu an hajati faqad asyrak. Maka kedudukan hadis yang seperti ini hanya dijadikan penjelas sebagai bayan dari hadis-hadis yang sahih yang sebelumnya. Disebutkan hadis Ibnu Amr adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Nama lengkapnya Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Kunyahnya Abu Muhammad qila Abu Abdurrahman. Beliau ahadu sabiqin al-mukthirin min as-sahabah. Beliau adalah orang-orang dari sahabat yang pendahulu yang mukthirin, yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Saking istimewanya, beliau termasuk dari golongan yang dijuluki dengan Abadilatul Fuqaha. Abadilah Al-Fuqaha. Abdullah. Di kalangan para sahabat yang fuqaha banyak. Siapa saja? Ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah ibn Amr. Al-Abadilah Al-Fuqaha. Dan keunikan beliau di antara abadilah yang lain, beliau sempat mencatat hadis. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata bahwa hadis itu tidak dicatat kecuali setelah 200 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Kata kaum orientalis. Setelah Rasulullah wafat, ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ba'da wafatihi bi setelah 200 tahun wafatnya Rasulullah baru dicatat. Mengapa mereka berkata seperti itu? Hujahnya atau alasannya adalah tahun tersebut ketika sudah selesai Khulafaur Rasyidin, sudah selesai beberapa khilafah Bani Umayyah, muncul khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang bijak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumumkan kepada manusia, wahai kaum muslimin, aku khawatir agama ini akan hilang kalau kalian tidak catat. Maka siapa yang memiliki hafalan hadis, siapa yang memiliki hafalan hadis, catat dan kumpulkan seluruh hadis. Maka dicatatlah, dikumpulkanlah hadis-hadis di waktu tersebut. Baik. Ini barakallahu fikum yang dikira oleh mereka kaum orientalis bahwa itu baru pertama kali ditulis hadis. Mana mungkin akan otentik ditulis setelah sekian lama, sekian ratus tahun baru ditulis. Maka banyak yang salah, banyak yang enggak benar dan seterusnya. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Rasulullah SAW masih hidup saja sudah ada yang nyatat. Bukti pertama adalah seorang yang bernama atau berjulukan kunyah Abu Syah mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin khutbahmu tadi. Maka Nabi berkata pada para sahabat, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Satu. Bukti kedua adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As yang sedang kita bahas. Beliau ini mencatat semua ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian ditegur oleh sahabat kibar, mengapa kamu tulis semua ucapan Nabi? Jangan tulis kecuali Quran. Jangan tulis kecuali Quran. Karena Rasulullah SAW basyarun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Masa kamu catat semua? Mereka melarang dengan dua alasan. Alasan pertama adalah Quran saja yang dicatat, hadis jangan. Itu mereka mendapatkan dari Nabi. Nabi menyatakan, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis kecuali Quran. Jangan tulis kecuali Quran. Alasan kedua adalah innahu basyarun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Dia manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Ini yang ditolak oleh Nabi. Sahabat yang mulia, pemuda yang seperti kalian semangat belajar, masya Allah, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku catat semua ucapanmu. Fanahat di Quraisy. Indi aktubu kulla syai'in sami'tuhu minka. Fanahat di Quraisy. Ternyata Quraisy melarangku. Wa qala, dan berkata bahwa Rasulullah basyarun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Manusia berbicara kadang marah kadang ridha. Maka ini yang dibantah oleh Nabi. Nabi menyatakan dengan au ma'a bi asbu'ihi ila fihi. Saya ulangi lafaznya, fa au ma'a mengisyaratkan, au ma'a mana mengisyaratkan. Bi asbu'ihi dengan jarinya ila fihi ke mulutnya. Uktub walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq. Tulislah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. Yani yatakallam fi ghadabin wa ridha, marah ataupun ridha tetap keluarnya hak. Tulis. Tidak keluar dari sini kecuali hak. Ikhwanu bin na'azakumullah. Maka beliau terus menulis dan beliau berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As, maka aku terus menulis, falaisa baini wa baina Rasulullah ahad. Enggak ada antara aku dengan Rasulullah seorang pun yang tahu. Aku terus nyatat. Ini kehebatan beliau. Tidak ada antara aku dengan Rasulullah kecuali seorang pun yang tahu. Hanya Rasulullah SAW yang tahu. Tulis. Tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Baik, apakah bertentangan perintah Nabi yang menyatakan uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq, tulislah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Catat. Apakah bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW, la taktubu anni ghairul Qur'an, jangan tulis dariku selain Qur'an? Tidak ada pertentangan. Mengapa tidak ada pertentangan? Karena jangan ditulis kecuali Quran itu supaya tidak tercampur antara Quran dengan hadis. Hikmahnya agar tidak tercampur Quran dengan hadis. Maka para sahabat semuanya mencatat Quran, tidak mencatat hadis. Kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka ilatnya masih terwujud apa enggak? Ilat alasan kekhawatiran tercampur tetap terpelihara. Sekian sahabat mencatat Al-Quran, sedangkan satu Abdullah ibn Amr ibn al-As menulis hadis. Tercampur atau tidak tercampur? Tidak tercampur. Yang dari Abdullah bin Amr bin al-As hadis, yang dari mereka semuanya Quran. Baik, sehingga tidak bertentangan. Nabi berkata jangan tulis selain Quran, itu am. Sedangkan Abdullah bin Amr bin Has khusus. Khusus untuk tulis Quran. Hadis. Karena enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Itu baru satu, baru contoh kedua. Contoh pertama, Nabi mengatakan uktubu li Aisha, tulislah untuk Abu Sya. Dalil kedua, Abdullah bin Amr bin Ibn al-As, tulislah. Dalil ketiga, setelah Rasulullah wafat, berarti Al-Quran lengkap. Iya kan? Baik. Maka para sahabat memahami, kalau Al-Quran sudah lengkap, sempurna, sekarang boleh mencatat hadis. Tidak akan tercampur lagi. Sehingga Rasulullah SAW wafat, langsung para sahabat yang lain mencatat di antaranya Abu Hurairah. Baik. Catatan-catatan hadis yang ada di rumahnya Abdullah ibn Amr ibn al-As dijuluki As-Sadiqah. Ada judulnya As-Sadiqah. Ucapan-ucapan hak, ucapan jujur dari Nabi. As-Sadiqah. Sedangkan ucapan yang dicatat oleh Abu Hurairah adalah As-Sahihah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah, laisa hunaka aktsaru haditsan minni, tidak ada orang satu orang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku, kata Abu Hurairah, illa ma kana 'inda Abdullah ibn Amr ibn al-'As, li'annahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada yang memiliki hadis lebih banyak daripada aku kecuali apa yang ada pada Abdullah ibn Amr ibn al-'As, karena dia mencatat, aku tidak mencatat. Karena dulu di masa Rasulullah SAW hidup, beliau mencatat, sedangkan aku tidak. Setelah Rasulullah wafat, baru aku mencatat apa yang sudah aku hafal. Bantahan terhadap siapa? Mereka orientalis yang menyatakan bahwa hadis dicatat setelah 200 tahun wafatnya Rasulullah, kadzab. Itu ucapan dusta. Dari kisah-kisah ini, riwayat-riwayat ini, ada keutamaan siapa? Keutamaan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Mata fi Dzulhijjah. Beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah. Layalil Hurrah, di malam-malam Al-Hurrah. Tapi wallahu ta'ala alam, apakah korban dari layali Hurrah atau tidak? Alal afsah, ini dengan riwayat yang lebih sahih, di Taif. Apa layalil Hurrah? Di masa-masa ketika Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi, panglima dari Bani Umayyah yang kejam, banyak membunuh kaum muslimin, bahkan banyak membunuh ulama, menumpas pemberontakan. Di antaranya melawan Abdullah bin Zubair yang dibaiat di Mekah. Setelah itu dia memberikan kebebasan 3 hari untuk seluruh pengikutnya, seluruh tentaranya, semua orang-orangnya untuk berpesta, berbuat apapun, bebas. Naudzubillah. Terjadilah kekacauan saat itu. Beberapa hari. Dijuluki dengan Layalil Hurrah. Di sana ada beberapa tokoh-tokoh yang terbunuh. Beberapa sahabat yang terbunuh. Ada beberapa orang-orang soleh yang terbunuh. Barakallahu fikum. Tetapi sepertinya beliau tidak termasuk korban dari Layalil Hurrah karena beliau bukan di Mekah Madinah tetapi di Taif, jauh dari Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan Layalil Hurrah setahu saya di Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qauluhu man raddathu at-tiyaratu 'an hajatihi faqad asyrak. Sekarang kita bahas isinya. Disebutkan dalam riwayat ini, siapa yang terhalang oleh tiaroh dari hajat-hajatnya, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Wadzalika anna tiarata hiya tasya'um bisyai. Yang demikian karena yang namanya tiaroh, anggapan sial, adalah tasya'um, menganggap sial bisyai, terhadap sesuatu. Al-mar'i, yang dilihat, atau al-masmu', yang didengar. Yang dilihat seperti melihat ini, melihat itu, dianggap oh, pada sial karena kita melihat itu. Atau mendengar suara burung, mendengar suara tokek, mendengar suara ini, suara itu, oh, berarti ini tanda sial. Fa idza raddahu syai'un min dalik, maka kalau perkara-perkara tadi bisa menghalangi dia dari hajat-hajatnya yang dia tadinya berazam untuk mengerjakannya, jadi gak jadi. Yang tadinya bertekad untuk mengerjakannya tiba-tiba terhalang karena apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat dari tiarah, maka berarti dia sudah percaya dengan khurafat itu. Berarti dia sudah percaya dengan khurafat itu. Kairadatis safar wa nahwihi, seperti keinginan safar, mau berangkat safar, tiba-tiba ada burung gagak, batal. Kenapa batal? Enggak dengar tadi. Itu tanda sial. Berarti dia percaya dengan khurafat tersebut. Maka wajar dikatakan faqad asyrak. Famana'ahu amma aradahu. Seperti orang yang mau safar kemudian terhalang dari apa yang dia inginkan, wasa'afi, dari apa yang dia upayakan, mara'a, terhalang oleh apa yang dia lihat, wasami'a, atau terhalang dari apa yang dia dengar, terhalang oleh apa yang dia dengar, tasya'uman, karena menganggap bakal sial. maka orang seperti ini faqad dakhala fi syirki, dia telah masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan sebagaimana telah lewat. Falam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, berarti dia tidak murni bergantungnya hanya kepada Allah. Tidak murni tawakalnya kepada Allah. Bil tifatihi ila ma siwa, karena dia menengok kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal gak ada kesialan kecuali yang Allah takdirkan. Gak ada kebaikan kecuali yang Allah takdirkan. Padahal tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu lisyaitani minhu nasib, maka menunjukkan syaitan memiliki bagian. Dia tidak sepenuhnya bergantung pada Allah, tetapi juga bergantung pada khurafat-khurafat, berita-berita bohong, cerita-cerita takhayul, dan bisikan-bisikan syaitan. Disitulah kesyirikannya. Pertanyaan sahabat tadi, fama kafaratu dzalik, apa tebusannya, apa kafarahnya? Fa idza qala dzalika wa a'rada amma waqa'a fi qalbihi wa lam yaltafit ilaihi kaffarallahu anhu. Yani bagaimana saya bisa selamat? Itu makna apa kafarahnya? Apa tebusannya? Ini bagaimana saya bisa selamat dari itu? Maka diajarkan, idza qala dzalik, kalau mengucapkan kalimat tadi, la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Kalau dia mengucapkan kalimat tadi, berarti hatinya sudah ikrar, meyakini. Enggak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Allah. Enggak ada kesialan kecuali kesialan dari takdir Allah. Dan tidak ada ilah kecuali Allah. A'radha 'amma waqa'a, maka berarti dia berpaling dari apa yang terjadi di hatinya. Dia berpaling, menolak apa yang terbetik, apa yang terpikir di hatinya. Wa lam yaltafit ilaihi, dan tidak lagi menengok kepadanya. Maka dicaya kaffarallahu 'anhu ma waqa'a fi qalbihi ibtida'an, maka Allah pun akan menghapuskan apa yang tadinya terpikir di benaknya. Allah akan menghapuskan apa yang tadinya masuk dalam hatinya. Allah hapus ibtidaan, itu awalnya. Lizawanihi an qalbihi, karena pikiran tadi hilang dari hatinya dengan kalimat tidak, kesialan itu dari Allah. Kan tadinya terpikir, wah ini tanda sial, ini tanda sial, ini tanda sial. Tetapi dengan kalimat la khaira illa khairuk, enggak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan enggak ada kesialan kecuali kesialanmu yang kau takdirkan, dan enggak ada ilah kecuali engkau, maka apa yang terpikir tadi hilang, terbantah, tertolak. Baik, itu pertama. Akhirnya was-was tadi hilang. Waswasil khannas, bisikan-bisikan tadi hilang dari hatinya. Orang yang hatinya sudah tidak lagi was-was, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Keuntungan atau bukan keuntungan? Keuntungan. Tenang, tenteram. Ini barakallahu fikum adalah keuntungan pertama. Dengan dia mengucapkan kalimat tadi, jiwanya menjadi tenteram, menjadi tenang. Akhirnya dengan sebab ketenteraman, ketenangannya, Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Beda dengan orang yang was-was. Megang satrinya goyang-goyang. Ini tempat sial ini. Banyak mobil kecelakaan di sini. Ini tempat sial ini. Kemudian katanya, kalau lewat situ harus klakson. Din-din. Kalau gak klakson, celaka. Aduh, saya lupa tadi. Bagaimana ya? Celaka enggak? Lagi gelisah begitu, takut tiba-tiba di depan ada mobil ngerem, dia gak tahu kecelakaan. Pertanyaannya, kecelakaan itu apakah karena kesialan tempatnya atau karena syak yang ada di hatinya? Karena kegelisahan yang ada di hatinya. Karena kegelisahan yang ada di hatinya. Akhirnya pikiran gak karuan, kalut. Akhirnya setir bergoyang. Mata tidak fokus ke depan, melirik ke samping. Mengapa? Tempat yang angker tadi yang katanya membuat orang banyak celaka. Ya akhirnya celaka betul. Tapi celakaan itu bukan karena kesialan dari tempatnya. Bukan karena kesialan dari suaranya. Bukan karena kesialan dari apa yang kamu anggap sial. Tidak sama sekali. Itu ditakdirkan oleh Allah karena kamunya gak tenang nyetir. Karena kamunya gelisah, was-was, dan seterusnya. Baik. Perhatikan kalimat kafarah. Berarti pikiran kesialan tadi akan terhapus, akan tertebus dengan kalimat apa? La khaira illa khairu, wa la tayra illa tayru, wa la ilaha ghairu. Kembali kepada kitab. Li zawalihi an qalbihi, karena hilangnya dari hatinya bihadza doa, karena hilangnya pikiran-pikiran tadi dari hatinya dengan doa tersebut, al-mutadammin lil-i'timadi 'alallahi wahdah. Doa tadi mengandung i'timad, penyandaran diri kepada Allah. Enggak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu ya Allah. Enggak ada kejelekan kecuali yang Engkau takdirkan ya Allah. Maka hati ini bersandar kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kebaikan dan lindungi aku dari kejelekan. Karena aku tahu yang menakdirkan kebaikan dan keburukan adalah Engkau sebagai ilah. La ilaha ghairuk. Enggak ada ilah kecuali Engkau. Berarti doa tadi mengandung apa? Mengandung al-i'timad 'ala Allah Ta'ala wal i'rad 'amma siwa, dan berpaling dari yang selainnya. Wa tatamanna al-hadithu anna tiyarata la tadurru man karihaha wa madha fi tariqihi. Maka hadis ini mengandung faedah. Di antaranya anna tiyarata, bahwa tiyarah tidak akan membuat madarat orang yang tidak percaya padanya. Karihaha, tidak suka dan membenci. Tiarah tidak akan membuat madarat pada orang yang tidak percaya, orang yang tidak memikirkannya, orang yang tidak peduli dengannya, enggak akan bikin madarat mereka. Wa madha fi tariqihi, yang terus berjalan di jalannya, enggak ngaruh dengan pikiran tadi. Allah, khurafat, khurafat jangan dipercaya. Tempat angker, tempat keramat harus kelaksan dan sebagainya. Tidak ada tiarah kecuali apa yang Allah takdirkan. Wa amma man lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, adapun orang yang tidak memurnikan tawakalnya kepada Allah, wastarsala ma'a syaitan, dan terbawa terus bersama syaitan pada pikiran-pikiran tadi, ini tanda sial, ini alamat sial, ini tempat sial, ini suara sial, ini angka sial, ini hari sial, ini bulan sial, dan seterusnya. Ini istarsala ma'a syaitan. Faqad yu'aqab bil wuqu'i fi ma yakrah. Orang yang seperti ini justru kadang-kadang, perhatikan qad yu'aqab. Kalian sudah belajar bahasa Arab. Dan di dalam nahu, kalau qad bersama fi'il mudhari', maknanya kadang-kadang. Kalau qad bersama fi'il madhi', maknanya telah terjadi. Qad fa'ala, telah terjadi. Tapi kalau qad bersama fi'il mudhari', maknanya kadang-kadang. Qad yakun, qad yu'aqab. Di sini pakai qad dengan fi'il mudhari', sehingga maknanya adapun orang yang istarsala ma'a syaitan, yang terus bersama syaitan dalam pikiran-pikiran tadi, khawatir ini hari sial, ini bulan sial, ini waktu sial, ini angka sial, dan seterusnya, faqad yu'aqab bil wuqur, bisa terjadi, bisa saja kadang-kadang malah benar-benar dia dibalas dan ditimpa kejelekan. Baik. Li'annahu i'radun an wajibil iman, karena dia berpaling dari kewajiban iman, karena dia berpaling dari kewajiban iman kepada Allah Subhanahu wa taala. dan berpaling dari kewajiban iman annal khaira kullahu biyadihi. Tidak mau percaya bahwa kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Khawatir ada kejelekan di tangan selain Allah, di tangan hari ini, di tangan benda itu dan seterusnya, maka akhirnya benar-benar ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan padanya kejelekan. Fa huwa allazi yajlibuhu li'abdihi bima syi'atihi wa iradatihi. Karena dialah Allah yang memang menakdirkannya untuk hamba tadi, bima syi'atihi dengan kehendaknya, wa iradatihi dengan keinginannya. Wa huwa allazi yadfa' anhu dhurr wahdahu. Dan Allah lah satu-satunya yang bisa menolak kejelekan-kejelekan. Biqudratihi dengan kekuasaannya. Wa lutfihi wa ihsani dengan kelembutannya dan dengan kebaikannya. Fala khaira illa minhu. Maka enggak ada kebaikan kecuali dari Allah. Wa huwa alladhi yadfa'u syarr an 'abdihi. Dan dia juga yang menolak kejelekan dari hamba-hambanya. Fama asaba min dhalika fa bidambih. Maka kalau ternyata dia tertimpa kejelekan-kejelekan tadi, itu karena dosanya sendiri. Allah timpakan karena dosanya. Kama qala ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan, maka itu pemberian dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan, karena sebab kamu sendiri. Memang Allah yang menimpakan kejelekan tadi, tetapi karena sebab dosamu sendiri. Di antara dosanya, percaya dengan begituan, percaya dengan khurafat, percaya dengan katanya, harus lempar koin. Ada di pantura sana, siapa yang sering lewat? Karena banyak mobil yang melemparkan koin untuk selamat, karena itu tempat sial katanya, tempat keramat, angker. Kalau gak lempar koin nanti akan celaka. Akhirnya di pinggir jalan banyak orang-orang bawa sapu. Sapu lidi. Untuk ambil uang. Kalau kamu jalan di atas kendaraanmu lewat orang bawa sapu begitu. Itu tempatnya. Itu baru satu contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Kalau mau sedekah-sedekah ajalah. Jangan dengan keyakinan kesialan. Kalau mau memberikan pada fuqara wal masakin, berikan baik-baik. Jangan dilempar-lempar begitu. Dan jangan karena keyakinan, kalau enggak beri, nanti kita akan tertipa sial, karena tempat ini, tempat begini, tempat begitu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka musannif berkata lagi, dari hadis Fadl ibn Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, innamat tiyaratu ma ambaka aw raddak. Disebutkan dari ucapan Fadl ibn Abbas, innama tiyaratu, sesungguhnya yang namanya tiyarah, anggapan sial, yang dosa, yang syirik, yang terancam dengan ancaman-ancaman, itu kalau sudah berpengaruh. Kalau sudah berpengaruh. Ma'ambaka auradan. Apa yang akan membuat kamu berangkat atau membuat kamu terhalang berangkat. Ambaka yang membuat kamu jalan. Raddatka yang membuat kamu terhalang. Baru dosa. Innamat tiyaratu ma amboka aw raddat. Hadal hadis indal imami Ahmad. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dari hadis Al-Fadl ibn Abbas. Qala kharajtu ma'a Rasulullah SAW yawman. Aku keluar bersama Rasulullah SAW pada satu hari. Fabaraha dhabyun. Atau dhab. Famala fi syiqihi. Fahtadhanathu faqultu ya Rasulullah fatayyart faqalat innama tiyaratu ma amdaka aw raddak. Ketika suatu hari beliau berjalan bersama Rasulullah SAW, fadarraha dhabi, maka datanglah dhabi. Famala fi syiqihi, beliau cenderung dengan ke arah kirinya dan kemudian menangkapnya. Ditanya, ya Rasulullah, apakah kau anggap dia sial atau dia pembawa sial? Tidak. Anggapan sial itu kalau kita tidak jadi berangkat atau jadi berangkat. Taib, kalau misalnya di sini burung gagak Begitu burung gagak itu berbunyi di hadapan kita, kita tangkap. Dikira kita takut kesialannya sehingga ditangkap. Ya Rasulullah tatayyur, apakah engkau bertatayyur? Bukan. Innamat tiyaratu, yang namanya tatayyur, kalau engkau jadi berangkat atau tidak jadi berangkat. Wah, ada tanda sial, ayo kita pulang. Nah, itu baru namanya tatayyur. Atau ini hari baik, mari kita berangkat. Itu tatayyur. Tetapi hadis ini pun sama seperti sebelumnya, ada masalah. Apa itu masalahnya? Al-inqita', terputus sanadnya. Ai baina maslama rawihi wa bainal fadl, terputusnya sanad antara maslama rawi hadis ini dengan Fadl bin Abbas. Yani Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Naam, paman atau anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ma'in, kutila yaumal Yarmuk, beliau terbunuh dalam perang Yarmuk. Dan berkata yang lainnya, kutila yauma marajis suffar, bahwasanya beliau meninggal di hari terjadinya wabah. Nah, atau di negeri marajis suffar, karena suffar disebutkan adalah bumi yang datar luas, yang di sana banyak pohonnya. Sanata salat ashrata wa huwa ibnu isnataini wa 20 sana, dalam keadaan berumur 22 tahun. Wa qala Abu Dawud, qutila bi Dimashq, beliau terbunuh di Damaskus. Kana alaihi dir'un nabi, dalam keadaan memakai baju besinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak, ucapan dalam hadis ini, sesungguhnya tiara itu adalah yang membuat kamu berangkat atau membuat kamu tidak jadi berangkat. Hada hadud tiarah, inilah batasan tiarah yang haram. Berarti ini juga menjelaskan yang kemarin. Wa ma minna illa walakin yudhibuhu bitawakkul, tidaklah di antara kita kecuali ada yang terpikir, terbersih pikiran tiarah. Tapi itu tidak mengapa selama kita menolaknya dengan tawakal. Jadi pikiran-pikiran, wah ini hari sial nih, dilawan dengan la tayra illa tayruk, atau la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk, atau dengan doa yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Hafalkan doa-doa tadi, hafalkan hadis-hadis tadi sebagai dalil. Wajib dihafalkan dalil-dalilnya. Tidak berbicara akidah kecuali dengan dalil. Tidak berbicara usul ahli sunnah kecuali dengan dalil. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, hadza huwa haddut tiarah, itu definisi tiarah. Kapan disebut tiarah yang syirik dan dilarang? Kalau sudah amdaka aw radda. Ma yahmilul insan 'alal mudhi fi ma aradahu, yaitu yang membawa manusia jadi berangkat pada apa yang dia inginkan, atau yamna'uhu minal mudhi, atau menghalanginya dari keberangkatan apa yang dia inginkan, maka dia sudah terpengaruh oleh tiarah dan sudah terjatuh dalam dosa. Baik, ma amdaka aw radda. Wa amal fa'lu alladhi kana yuhibbuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi na'u bishara. Adapun fa'l yang Rasulullah SAW suka dan menyatakan yu'jibuni, mengagumkan aku, al-fa'l, maka itu adalah sejenis kabar gembira. Perhatikan, sejenis kabar gembira. Bukan seperti yang ditanyakan oleh santri kemarin. Bagaimana dengan Ibn Abbas menyatakan la khair wala syar, kok kita boleh menyatakan khairan? Bukan begitu. Hari tanggal 13 tidak membawa kebaikan, tidak juga membawa keburukan. Bulan Safar tidak membawa kejelekan, tidak membawa kebaikan. Oh ini bulan baik, bulan jelek. Tidak dianggap bulan baik, bulan jelek. Semua kebaikan, kejelekan takdirnya Allah takdirkan kalau Allah kehendaki. Di bulan apapun. Kebaikan juga Allah takdirkan di bulan apapun. Sehingga benda-benda tadi, angka-angka tadi, hari-hari tadi, bulan-bulan tadi tidak menentukan kebaikan keburukan. Tetapi fa'al adalah bisyarah, kabar gembira mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Itu kabar gembira. Fayasurru bihi, maka seorang senang dengan kabar gembira. Fayasurru bihil abdu, maka seorang hamba akan gembira. Wala ya'tamid alaih, tetapi tidak bersandar pada benda-benda tadi. Bikhilafi man yumdihi aw yurdahu, berbeda dengan orang yang berjalan atau terhalang dari perjalanannya karena sesuatu. Disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis yang bersama kita ini, ma amdaka aw raddak, apa yang membawamu berjalan, jadi berangkat, jadi berbuat, atau yang menyebabkan kamu tidak jadi berangkat, tidak jadi berbuat, itu dua-duanya tiarah. Dua-duanya tiarah. Bukankah ini kebaikan? Kalau yang menghalangi biasanya kejelekan. Oh, ini ada tanda sial, maka gak jadi berangkat. Roddan, gak jadi ngadakan walimah, gak jadi ngadakan kenduri. Roddan, itu tiarah. Sekarang yang amboka, yang menyebabkan kamu berangkat, yang menyebabkan kamu akhirnya jadi ngadakan kenduri, apa tuh? Hari baik kan? Angka baik, hari baik, tanda baik, ternyata tiaroh juga. Hey, bedakan dengan al-fa'al. Berbeda dengan al-fa'al. Kalau membuat kamu berangkat, oh ini hari baik, ayo kita jalan. Bisanya kamu tahu itu hari baik harinya dengan angka? Ini syirik. Tiaroh. Kalau fa'al, barakallahu fikum, kamu ditakut-takutin apapun tetap kalimatnya la khaira illa khairu. Gak ada kebaikan kecuali dari Allah. Jalan. Itu fa'al namanya. Kamu namanya siapa? Hasan. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak baik. Namanya baik. Mudah-mudahan Allah jadikan anak baik. Siapa kamu? Namanya Sa'id. Mudah-mudahan bahagia. Karena Sa'id maknanya bahagia. Apa ada jeleknya di situ? Ada ma'am doka oradak? Gak ada. Justru adanya adalah bisyarah, kabar baik atau harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik. Karena namanya siapa? Khairuddin. Masyaallah. Mudah-mudahan jadi orang yang baik agamanya. Khairuddin. Barakallahu fiikum wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Apa kalimat terakhirnya? Dalam bab fahamil farq wallahu a'lam, fahamil farq, pahamilah perbedaan antara anggapan baik sehingga kamu berangkat dan harapan baik kepada Allah taala, sangat berbeda, tidak sama. Wallahu taala alam bisawab sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Barakallahu.